50 languages. 68. 68. Besar, kecil. Besar, kecil. Besar dan kecil. Besar dan kecil. Gajah itu besar. Gajah itu besar. Tikus itu kecil. Tikus itu kecil. Gelap dan terang. Gelap dan terang. Malam itu gelap. Malam itu gelap. Siang itu terang. Siang itu terang. Tua dan muda. Tua dan muda. Kakek kami sangat tua. Kakek kami sangat tua. 70 tahun yang lalu ia masih muda. 70 tahun yang lalu ia masih muda. Cantik dan jelek. Cantik dan jelek. Kupu-kupu itu cantik. Kupu-kupu itu cantik. Laba-laba itu jelek. Laba-laba itu jelek. Gemuk dan kurus. Gemuk dan kurus. Seorang wanita seberat 100 kilo itu gemuk. Seorang wanita seberat 100 kilo itu gemuk. Seorang pria seberat 50 kilo itu kurus. Seorang pria seberat 50 kilo itu kurus. Mahal dan murah. Mahal dan murah. Mobil itu mahal. Mobil itu mahal. Koran itu murah. Koran itu murah.